Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi Inspirasi. KCBL Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamba'ad. Selamat pagi sahabatku, apa kabar semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabatku, kembali kami bersua di ruang dengar Anda Haji Ramadan bersama Kang Oji di 98,5 FM Radio Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Pada hari Selasa tanggal 6 Muharram 1434 Hijriah, 20 November 2012, sahabatku, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dalam program kesayangan kita Benang Merah. Itu program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga dapat dijadikan fatwa. Terformat secara interaktif, bisa bertanya di line telepon, SMS, Yahoo Messenger dan Facebook Radio Cirebon. Sahabatku, pagi ini tema kita adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seputar kisah-kisah detik-detik terakhir Imam Husain radhiyallahu an dan pembunuhnya, sebuah klasifikasi sejarah. Dan sahabatku, Ajay Ramadan sapa rekan saya Kang Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ozi? Alhamdulillah sehat selalu. Ajay gimana sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik Kang Ozi, pagi ini tema kita pembahasan dalam Benang Merah yaitu Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seputar kisah detik-detik terakhir Imam Husain radhiyallahu anhu dan pembunuhnya, sebuah klarifikasi sejarah. Dan di program ini kita dapat bergabung di line telepon di 0231252549, SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_qiyatiyah.com dan FB Radio Cirebon. Sahabatku yang mendengarkan via streaming di www.buyayahya.org, selamat mendengarkan Radio Cirebon. Dan yang pagi hari ini mulai Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Streaming Alip Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahawato Gorontalo, Sulawesi, Radio Azam 103,5 FM Karimun, Kepulauan Riau, Radio Balinatus Salam 90,9 FM Banjar, Kalimantan Selatan, dan masih banyak radio-radio lainnya. Baiklah sahabatku, langsung aja yang Ramadan sapa narasumber kita, guru kita Buya Yahya, yang pagi hari ini telah hadir di ruang dengar Anda di studio Radio Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Semoga para pendengar juga senantiasa diberi oleh Allah kesehatan. Amin Allahumma amin. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Baik, Buya, pagi ini kita membahas mengenai Ahli Bait Rasulullah SAW dan seputar kisah detik-detik terakhir Imam Husain radhiyallahu an dan pembunuhannya, sebuah klarifikasi sejarah. Ini bagaimana Buya memupuk cinta kita kepada Ahli Bait Rasulullah, kemudian juga bagaimana kita harus mengagungkan Ahli Bait Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, hati kita selalu sambung. Ini bagaimana Buya? Silahkan dimulai pembahasan pagi hari ini. Tafadhal Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah mabad. Di dalam masalah ini, yang sebetulnya masalah ini adalah masalah yang tidak boleh menjadi masalah tentang Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Akan tapi ternyata ada orang yang menjadikan ini semuanya bermasalah. Di saat ada hamba-hamba, orang-orang yang atas nama Ahli Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan satu banyak kesalahan, sehingga secara tidak langsung merusak kemuliaan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sallallahu alaihi. Ada sisi lain orang yang karena munculnya kedengkian di dalam diri mereka, sehingga berusaha ingin menjauhkan dan menafikan tentang keberadaan Ahli Bait dengan beberapa macam penafsiran. Maka perlu kita hadirkan di sini tentang yang pertama, keutamaan Ahli Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa Ahli Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di balik ini semua, yang ketiga adalah akan muncul faham yang pertama yang berlebihan mengagungkan, bukan berlebihan, telah salah cara mengagungkan. Sebab berlebihan itu selagi tidak kultus masih benar. Iya. Sangat mencintai Ahli Bait. Ada kelompok yang salah di dalam mengagung apa mencintai Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pemahaman mereka terhadap Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai yang keempat, lihat, ada fitnah lagi yang menjadi besar adalah bersama terbunuhnya salah satu Ahli Bait, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Pertama, masalah kecintaan kepada Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ini adalah keutamaan Ahli Bait, sungguh luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan tentang perkataan para, kesaksian para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Abu Bakar sendiri pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Urkubu Muhammadan." Sayyidina Abu Bakar menyuruh kepada keluarganya, "Perhatikan Muhammad, perhatikan Rasulullah." Dengan cara tafi ahli baitihi, agar memperhatikan ahli baitnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sangat memperhatikan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi wasiat beliau untuk keluarga beliau, wasiat beliau untuk anak-anak beliau, Sayyidina Abu Bakar, dengan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam riwayat lain, "Walati nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah habbu ilayya an asila min qarabati." Hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam menakibnya para sahabat Nabi. Beliau sampai bersumpah, "Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya." Maksudnya demi Allah, sungguh kerabat Rasulullah itu lebih aku cintai untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di situ juga ada riwayat-riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sendiri menyebut tentang ahlu baiti, "Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti." Berulang-ulang Nabi Muhammad menyebutkan ya tentang Rasulullah ahli bait. Ada riwayat Imam Muslim, "Rasulullah mengingatkan, aku ingatkan kepada kalian semua." Subhanallah. Seolah-olah memang ini dibukakan Allah oleh Allah Rasulullah. Bahwasanya tahu akan ada kedzaliman kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai wasiatnya diulang-ulang, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian semuanya, ya, agar engkau ingat kepada Allah dengan cara mengingat memperhatikan ahli baitku. Menunjukkan seolah-olah di situ bakal akan terjadi sesuatu kepada ahli bait Nabi Muhammad, dan benar. Nanti akan terjadi. Dari masa ke masa banyak kedzaliman-kedzaliman terjadi atau dilakukan oleh orang yang mengaku mereka umat Nabi Muhammad, kedzaliman kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, tatkala Sayyidina Umar menikah dengan Ummu Kultsum binti Ali, putrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Umar bin Khattab berbangga bisa sambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, "Ala tahnuni? Tidakkah kau memberikan ucapan selamat kepadaku? Kenapa? Apakah kau menjadi waktu Sayyidina Umar bisa menikah menyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putrinya Sayyidina Ali?" Sayyidina Umar mengatakan, "Apakah kau tidak mengucapkan selamat kepadaku? Kenapa?" Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqulu yaqatu yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababin nasabi. Akan terputus nanti di hari kiamat semua sebab dan nasab kecuali sebabku dan nasabku. Masya Allah. Nah ini, nah, kalau berbicara tentang keutamaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ya usah perpanjang, kita juga ingin segera menuntaskan. Yang penting sedikit sedikit semakin jelas. Subhanallah. Kemudian siapa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Nah, di sini ada ulama ulama menafsiri bermacam-macam tapi tidak saling bertentangan sebetulnya. Ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas. Ahli bait Nabi Muhammad adalah yang jelas adalah ashabul kisah. Itu sudah tidak bisa dipungkiri karena waktu Nabi Muhammad itu memanggil putra putri beliau waktu ibtihal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidat Fatimah az-Zahra, memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memanggil Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian ditutupi dengan kain lakon, dan Rasulullah mengatakan, "Allahumma ha'ula'i ahli, ya Allah mereka adalah keluargaku." Jadi ashabul kisah itu yang mutlak tidak bisa ditawar. Bahasa yang berikut adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sambungkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya, "Allahumma ha'ula'i ahli baiti, ya Allah mereka adalah keluargaku," ya. Ini dalam riwayat lain, "Ha'ula'i ahli baiti, fa'adhib anhum anhum rijsa wa tahhirhum tathira," dan bersihkan ya Allah mereka dari kotoran dan sucikan mereka dengan pensucian yang sesungguhnya. Dalam ayat lain sesuai, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan membersihkan ahli bait, mencucikan ahli bait. Kalau disanding dengan hadis tadi, bahwasanya yang mutlak, yang pasti, yang masuk di dalam cerita ahli bait yang disucikan oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah adalah lima orang tersebut, yaitu Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidat Fatimah az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Dan ada pun lima orang tersebut memang jelas beliau-beliau adalah ahli surga. Nabi Muhammad ahli surga. Sayyidina Ali minal asra al-bashari nabil jannati. Sayyidat Fatimah az-Zahra yang pernah disebut Rasulullah, "Anti awwalu ahli baiti luhuqan bi." Engkau adalah salah satu keluargaku yang paling pertama nyusulku. Nyusul di mana? Di surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain digelari dengan Sayyidah Dababi Ahli Jannati. Jadi lima itu jelas mereka adalah ahli surga. Nah baik, jadi ini kemuliaan yang disucikan. Jadi ayat tathir itu berlaku untuk mereka beliau berlima ini. Subhanallah. Nah, ini beliau-beliau ini. Kemudian setelah itu, apakah keluarga istri Rasulullah tidak termasuk ahli bait? Nah, dalam ayat disebutkan abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, menunjukkan bahasanya ahli bait itu adalah termasuk juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga begitu. Nisa'uhu min ahli baitihi. Kalau istri-istri Rasulullah juga termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kemuliaan. Akan tapi memang nisa' Rasulullah ini, istri-istri Rasulullah tidak termasuk dari ashabul kisah. Kemudian setelah itu, jadi yang pertama adalah ahli bait Nabi Muhammad adalah pendapat yang pertama dan jelas. Yang pertama adalah ashabul kisah, lima orang itu. Kemudian yang kedua masuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah keluarga Sayyidina Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Yang ketiga ini Banu Hasyim dan Banu Muthalib dulu. Yang ketiga adalah Banu Hasyim dan Banu Muttalib ini, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, ini jelas Banu Hashim dan Banu Muttalib termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah dzurriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan dan Husain. Ini adalah melalui keutamaan Sayyidina Husain ya. Sayyidina Husain yang akan kita bahas nanti pada akhir pertemuan ini insyaallah. Jadi ini yang kelima adalah orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ini para ulama husnudzon, jangan sampai zalim kepada Rasulullah. Tidak akan jangan sampai su'ul adab kepada Rasulullah. Maka ini pendapat diambil semuanya. Jadi mereka Banu Hashim, Banu Muttalib disebut sebagai ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sampai hari ini yang melalui Sayyidina Hasan dan Husain, termasuk dzurriyah Rasul sallallahu apa termasuk apa ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alfabul kisah ashabur rasul apa dzurriyah Rasul apa ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azwaj istri Rasul adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mengatakan Banu Hashim, Banu Muttalib bukan keluarga Rasulullah. Sementara Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadis yang dilihat ilmu muslim tadi, ahlu baiti man hurimat sadaqatu, yang haram diharamkan sedekah. Sedekah itu zakat. Dan dalam fikih, kalau ulama dalam kenyataan dalam ilmu fikih dijelaskan yang haram sedekah adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Beranikah kita mengatakan bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah bukan ahli bait Nabi SAW? Tidak berani. Nabi Muhammad sudah menyebutkan. Nah, maka ini posisi aman kita itu adalah mengatakan bahwasanya ahli bait ashabul kisah ya, kemudian istri Rasulullah ahli bait, kemudian keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib ahli bait, keturunan Rasulullah juga ahli bait. Jangan berani, jangan macam-macam ini. Kalau ternyata kita mengatakan Bani Hashim, misalnya apa, istri Rasulullah bukan ahli bait, Allah, kalau sudah masuk ahli bait, kita zalim kepada Rasulullah, kita akan kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mengatakan keturunan Rasulullah inilah bukan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah adalah ahli bait. Hanya ayat tadhir saja berlaku atau tidak, ini masalah lain. Ayat tadhir memang jelas berlaku untuk lima orang yang sudah disebutkan. Akan tapi ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini ada karena keturunan. Sebab keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, pertama beliau adalah keturunan Rasulullah, yang kedua jelas mereka adalah Bani Hashim. Ya, mereka adalah jelas Bani Hashim. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini mereka adalah termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Sayyidina Abu Bakar berpesan, Bapak, kita harus memperhatikan, menyambung silaturahmi kepada mereka, mencintai mereka. Karena mencintai mereka, ada riwayat lain tentang Sayyidina Husain, hada Husain, Allahumma hada Husain, ahibba Allahumma hada Husainan fa ahibbahu wa ahibba man ahabbahu. Nah, cinti Husain, cintailah orang yang mencintainya. Hada Husain fa'hibbahu wa durriyatahu. Dalam riwayat nanti termasuk disebutkan cucunya Sayyidina Husain radhiyallahu sampai hari ini. Dan cucunya Sayyidina Husain bertebaran di mana-mana. Jadi mereka adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan Syarif atau Sayyid atau dengan Habib, bermacam-macam. Setiap tempat punya istilah masing-masing. Hanya nanti ada perbedaan antara Syarif dengan Sayyid. Kalau Syarif itu biasanya mereka yang menabung, memegang tampuk kepemimpinan. Biasanya pemuliaan yang diambil yang menjadi raja-raja, termasuk Syarif Makkah waktu itu, Syarif itu. Sebab di Mekah juga banyak, Hijaz banyak, di Mesir juga banyak. Mereka adalah gelar Syarif atau gelar Sayyid. Intinya sambung mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah ini. Jadi hati-hati di dalam masalah ini, jangan sampai kita zalim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ini bukan ahli bait. Ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad tidak berketurunan. Bagaimana Nabi Muhammad tidak berketurunan? Sejarah banyak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menurunkan, sudah jelas Imam Ali Zainal Abidin bin Husain yang sampai keturunan ada sampai hari ini. Kok ada orang menafikan nasab ini semuanya? Nah ini, orang Arab sangat menjaga nasab. Dan keturunan Sayyidina Husain sangat dijaga. Orang Arab dengan nasab yang biasa saja dijaga, apalagi yang punya nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain, ya memang keluarga apa anak-anak Sayyidina Husain, putra-putra Sayyidina Husain meninggal di padang Karbala saat itu. Akan tetapi ketahuilah, Allah menjadikan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin sakit saat itu yang umurnya 17 tahun, sehingga karena sakit parah, demam yang parah, beliau tidak keluar dari perkemahan. Dan itulah kehendak Allah, ingin menyelamatkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, sehingga keturunan Sayyidina Husain selamat melalui Imam Ali Zainal Abidin. Adapun Sayyidina Hasan punya keturunan banyak juga. Dan banyak sekarang itu tersebar keturunan Sayyidina Hasan banyak di Maroko sana. Keturunan Sayyidina Hasan banyak di Yaman Utara. Adapun keturunan Sayyidina Husain banyak juga di daerah Irak sana. Kemudian di daerah Mesir, kemudian daerah Hadramut. Banyak keturunan Sayyidina Husain. Dan ini bertebaran di mana-mana. Baik. Ini terlepas dari perilaku mereka. Yang jelas mereka punya intisab. punya darah sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahkan sebagian para ulama mengatakan jika seandainya ada dari wanita-wanita asraf, wanita ahli bait yang menikah dengan orang lain, memang secara fikih ini adalah pembahasan khusus, ulama Syafi'i mengatakan tidak diperkenankan, termasuk ulama karena masalah kufu. Maka ternyata kalau sudah terlanjur menikah bagaimana? Kalau sudah terlanjur menikah, keturunannya pun hilang, nyambung kepada ibunya juga ada, jadi masih ada darah Rasulullah di situ. Jadi sampai hal-hal yang demikian dijaga oleh para ulama. Subhanallah. Jangan sampai kita zalim. Nah, karena tidak, mereka tidak terpisah dari ibunya. Mohon maaf, seorang wanita syarifah yang tiba-tiba menikah, memang mereka melanggar keluarga, mereka melanggar undang-undang fikih di dalam mazhab kita, yaitu masalah kufu. Akan tapi jika terlanjur menikah, maka kepada anaknya seorang syarifah itu pun tidak bisa dipisah dari syarifah. Maka dia tetap punya kemuliaan, punya syaraf. Nasab tidak, syaraf tidak bakal hilang. Ini yang harus dipahami. Sebagian orang langsung memandang bijik dan merendahkan. Ingat, dia ada nyambung dengan Rasulullah, nyambung kepada ibunya. Jadi kalau ada orang, kadang-kadang ini ada pendapat yang keras mengatakan tidak, dapat terputus. Bagaimana terputus? Apakah rela wahai anda jika anda dikatakan anda bukan anak ibumu? Siapapun mau tidak dikatakan bukan anak ibunya, tidak mau. Hanya masalah nasab. Ya, mang ini adalah nasihat khusus kepada para wanita-wanita yang punya nasab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para orang tua yang punya nasab kepada Nabi. Tolong dijaga dan dijaga nasab anda. Sebisa mungkin anda jangan menikahkan putri anda kecuali dengan orang-orang yang mereka punya nasab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu amanat. Jangan sampai anda lalai dalam hal ini. Memang dalam mazhab lain ada seperti mazhab Malikiyah mengembangkan masalah ini. Akan tapi ketahuilah, anda pun harus memikirkan bahwasanya nasab mulia Rasulullah tidak boleh anda berpaling darinya. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ada seorang bapak menikahkan putrinya kepada orang yang bukan sayyid, dikhawatirkan dia berpaling dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan, maka tetap dihimbau mereka untuk menikahkan putri-putrinya adalah dengan orang-orang yang punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada pernikahan tanpa itu, ini ada mazhab Malik memperkenankan dan sebagainya. Ini masalah-masalah lain, tapi tetap himbauan harus ada. Yang punya nasab tetap disambung dengan nasab. Tapi kalau ternyata terjadi pernikahan seorang syarifah dengan seorang yang bukan sayyid, maka katailah kesyarafan putrinya, kesyarafan anak dari wanita tersebut tidak akan hilang sampai hari kiamat. Maka dari itu kita hati-hati, jangan sampai kita dolim kepada orang yang nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab memang tidak sambung, akan tapi kemuliaan tetap sambung. Ini yang harus kita pahami. Baik, kemudian masalah-masalah ini banyak orang-orang saat ini mengingkari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di zaman sekarang ini. Sebetulnya permasalahannya karena kedengkian, karena mereka tidak punya nasab sehingga mereka pengen meniadakan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi Muhammad itu waktu orang pada zaman Nabi mengatakan Nabi Muhammad tidak punya keturunan, langsung ditolak oleh Al-Qur'an. Inna syani'aka wal abtar. Subhanallah. Yang enggak punya keturunan adalah orang yang mencaci. Yang mencaci Nabi tidak punya keturunan. Rasulullah punya keturunan. Dan lai Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Baik. Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu adalah bid'atul Mustafa. Dia katakan kumpalan, yakni bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adza faqad adani. Barang siapa menyakiti Sayyidat Fatimah Az-Zahra telah menyakitiku. Dan akan keluar dari wanita mulia Sayyidat Fatimah Az-Zahra keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kok membahas ini terputus karena perempuan. Subhanallah, ini lagi-lagi orang yang kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini seputar ahli bait. Jadi yang jelas ahli bait Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad yang sering disebut sampai hari ini dengan istilah habaib. Maka habaib ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus perhatian. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Jawabnya adalah cinta. Subhanallah. Kepada mereka. Karena apa? Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu apa namanya? Melakukan satu kesalahan lalu membenci mereka atau karena kecemburuan kita sehingga kita memandang picik kepada mereka ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita mendengar mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awas. Lebih baik kita salah dengan menganggap daripada salah menolak. Kalau ada orang datang kepada rumah kita lalu berkata, aku adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga tidak bisa mengecek kebenarannya, tapi kita juga tidak bisa mengecek kedustaannya. Kedustaannya. misalnya mengecek kedustaannya gimana? Tetangga kita mulai kemarin enggak punya nasab, kok tiba-tiba ngomong punya nasab, kan ya. Tapi kalau ada orang datang kepada Anda misalnya, atau ada indikasi memang dia punya nasab, hanya saja belum ditahqiq misalnya, hanya misalnya belum dibuktikan secara benar, maka lebih aman bagi kita adalah menganggap itu semuanya. Kenapa? Kenapa? Kalau kita menganggap, berarti kita bisa memberikan hak-haknya. Iya. Tapi kalau kita buru-buru mengingkari, bisa saja kita kewajiban yang semestinya kita laksanakan tidak kita laksanakan, dan kita akan zalim kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh para orang-orang besar, termasuk Sayyid Ali At-Tantawi itu pernah mengingkari nasab Rasulullah. Tidak ada. Termasuk bangsa As-Sakaf, bangsa ini yang ada di Hadramaut tidak benar. Sayyid Muhammad Ahmad Syatri menuliskan dengan bahasa yang indah sekali nasihat bahwasanya, wahai Syekh Ali At-Tantawi, kalau memang engkau mengingkari nasab kami dari Rasulullah, nasab kami dari bapak-bapak kami yang nyambung kepada Rasulullah, apakah Anda tidak menyadari bahwasanya omongan Anda itu omongan berat? Kenapa omongan berat? Karena waktu Anda mengatakan kami adalah tidak nyambung kepada Rasulullah, berarti kami itu tidak benar nasab saya kepada bapak saya. Artinya Anda telah menuduh. Lalu kan Anda menuduh bahwasanya kami tidak, bapak saya ini tidak benar dengan saya. Maka dengan demikian Anda telah masuk bab qadar. Sebetulnya mestinya begini, kalau Anda mengatakan bapak saya tidak sambung dengan bapak saya, Anda harus bisa mendatangkan nasab saya. Selagi Anda tidak bisa mendatangkan nasab saya, maka Anda masuk bab qadar. Artinya apa? Mengingkari nasab itu adalah qadar. Seolah-olah mengatakan dia ibunya adalah zina. Jadi kalau Anda misalnya para habaib, ini sekarang orang berani mengingkari nasabnya habaib. Habaib itu enggak benar, enggak nyambung ke Rasulullah. Baik. Selama ini para habaib itu sudah menjelaskan nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Nah, kalau ada orang berkata nasabnya enggak nyambung, dia harus mencari ke bapaknya siapa itu. Bukti. Kalau tidak bisa mencari nasabnya, maka dia akan dicambuk 80 kali karena qadar. Sayyid At-Tantawi karena orang alim, dinasihati Sayyid Muhammad Ahmad Syati langsung salam, nah, aku terima bahwasanya nasab ahli Hadramaut para habaib itu adalah nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah cara bijak. Cara bijak, kalau Anda mengingkari, Anda bakal zalim nanti. Baik, ini yang harus kita perhatikan tentang nasab ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di sana banyak hal-hal yang harus kita perhatikan tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak kita talokel, nah, maka untuk menumbuhkan cinta ini harus mukadimahnya ini tadi, kenal siapa ahli bait, jangan sampai kita salah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ali baik biar. Terima kasih atas mukadimah yang disampaikan, dan sahabat nanti kita akan lanjutkan kembali lebih lengkapnya, dan sahabat jangan kemana-mana, tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. Before

sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon dan kajian kitab Minhajul Abidin. Ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim Wuru Pleret Cirebon. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga mereka melakukan perubahan apa yang ada pada dirinya masing-masing. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Karena itu, pastikan Anda tidak berada di dalam zona nyaman. Karena kelak Anda akan terlindas oleh perubahan zaman. Saya akan memberikan bagaimana cara merubah diri kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Sebab jika kita tidak merubah apa yang ada pada diri kita, maka sejatinya kita tidak akan bisa merubah apapun. Dengarkan dan ikuti Inspirasiku bersama Bang Hak setiap Kamis jam 4 sore hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Saya Bang Hak akan memberikan kiat-kiat bagaimana merubah mindset dengan benar khusus buat pendengar Radioku. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBL Radioku Inspirasi Spirit Hati. Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang Sumber Cirebon, Radioku dipancarkan. Sahabatku, saat ini Anda masih berada di program Benang Merah. Dan sahabatku ya, bersama guru kita, Bu Yaya ya. Baik, sahabatku, kami tidak menerima tanya jawab terlebih dahulu untuk line telepon ya, karena kami akan melanjutkan pembahasan mengenai Sayyidina Husain radhiyallahu an, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Baik, Bu Yaya silakan dilanjutkan. Baik, sedikit sebelumnya ada beberapa hal. Yang jelas, kita wajib mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir harus dijelaskan bahwa makna cinta itu adalah bagaimana jika mereka sakit urusan fisik, kita benahi, kita beri obat. Kalau fisik mereka butuh misalnya makanan, kita beri makanan. Bahkan termasuk tanda cinta kita kepada mereka adalah jika ada di antara mereka yang mohon maaf akhlaknya tidak baik, maka kewajiban bagi kita untuk rindu membawa mereka kepada kemuliaan. Jangan dianggap yang mananya cinta itu adalah membiarkan mereka bermaksiat. Rasulullah bakal marah kepada kita. Kita mengambil hidayah dari Rasulullah. Bagaimana kita melihat cucunya melakukan kemaksiatan kok kita biarkan. Jadi makna cinta itu harus Anda fahamkan. Kalau guru kami Habibullah Muhammad Baharun mengatakan, mencintai ahli bait itu menganggap mereka seperti anakmu bagaimana. Kalau anakmu salah kok apakan? Ditegur. Itu adalah makna cinta. Jadi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Akan tahu intinya bahasanya ada di dalam hadis kita makna pengagungan, karena itu ada nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini adalah pembahasan yang panjang juga masalah ini, akan tapi kita akan ambil sepotong-sepotong, yang penting kita sampai kepada maksud. Yang jelas kita wajib mencintai mereka ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas terlintas ada kedengkian di dalam hati kita. Jangan terlintas ada kebencian di hati kita. Baik, mungkin ada di antara mereka yang punya perilaku tidak baik kepada Anda. Akan tapi perilaku baik kepada Anda tidak baik ini tentu harus Anda fahami bahwasanya mereka adalah tetap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat Anda perlu menegurnya, Anda perlu mengingatkannya adalah wajib. Akan tapi awas, hati-hati, jangan sampai ada di dalam hati Anda perubahan menjadi kebencian. Maka hindarilah sebab-sebab kebencian. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sebagian orang mengatakan, barangkali kalau kamu tidak mampu untuk selalu dekat, ya kamu jangan terlalu dekat. Akan tapi bantuanmu melalui jarak jauh tidak boleh terputus. Misalnya ada orang yang tidak bisa dekat, mungkin ada seorang habib, seorang syair yang perilakunya tidak baik, yang mungkin bisa saja mempengaruhi dalam urusan kejahatan. Maka cinta dia adalah mungkin menjauh, tapi kebaikan harus tetap dikirimkan kepada mereka. Apakah mendoakannya, apakah memerhatikan anak-anaknya. Pokoknya intinya ini adalah maknawi. Hatimu itu jangan sampai ada sesuatu kedengkian, kebencian, sehingga menjadikan perilakumu, biarpun itu engkau kemas, nanti akan dilihat. Engkau tutup-tutupi kebencian di hatimu akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi lain para sahabat, para ahli bait sendiri, mereka bukan hanya pantas berbangga-bangga dengan nasab, mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah. Yang pertama apa? Harus menjaga nasab ini. Anda wahai ahli bait, harus Anda menjaga nasab. Nah, ini sebisa mungkin Anda menjaga nasabnya karena kewajiban. Kenapa? Nasabnya mulia. Sehingga dijelaskan masalah kafaah yang anaknya perempuan, maka dinikahkan dengan para habaib ini, para syarif, para sayyid. Ini adalah tugas para orang tua. Nah, biarpun perbedaan ulama masalah ini ada, akan tapi seperti itulah ini namanya menjaga. Kemudian kedua, jangan sampai ada orang mengaku-ngaku nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Masalah memuliakan. Kalau mengaku-ngaku nasab, dia tidak akan mencium bau surga. Mengaku-ngaku nasab nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada. Orang mengaku-ngaku nasabnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah masalah ini, masalah kemuliaan nasab ini. Jangan sampai ada orang yang menafikan begitu saja orang yang mereka punya nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menafikan ini adalah termasuk bab keikhlasan. Bagaimana Anda menyakiti cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada, kalau ada orang mengaku dirinya adalah punya nasab, apalagi punya hujah-hujah, apalagi punya keluarga, mereka mengatakan dirinya adalah punya nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang mengatakan saya bangsa Asgaf, saya bangsa ini. Kenapa Asgaf itu siapa? Yang nasabnya bukan Rasulullah. Selesai. Selesai. Jangan Anda banyak-banyak rewel. Tidak mungkin ini. Awas, hati-hati. Pokoknya kalau ada orang mengaku mereka punya nasab, selagi tidak kenyataan mendustakannya. Nah, kenyataan tidak mendustakannya, ya, maka Anda tidak boleh mengingkari serta-merta, karena itu juga membahayakan apa? Membahayakan diri Anda, akan menjadikan kita itu menyakiti cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ahli bait Nabi Muhammad harus menjaga kemuliaan nasab ini. Yang kedua adalah Anda adalah uswatun hasanah, suri teladan. Ketahuilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Anda ahli bait Rasulullah bukan cuma-cuma. Akan tetapi Anda harus menjaga kemuliaan nasab itu sendiri. Jangan Anda nodai kemuliaan Rasulullah dengan perilaku Anda, sehingga kemuliaan yang Anda lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga dalam hati wa may yaqut min kunna lillahi wa rasulihi, dalam ayat Al-Qur'an, mereka istri-istri Rasulullah yang juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu jika mereka itu beribadah kepada Allah wa ta'mal salihan, melakukan satu kebaikan, nu'tiha ajruha marrataini, diberikan oleh Allah pahalanya dua kali lipat. Subhanallah. Sebagian orang mengatakan, jadi kalau para ahli bait itu kalau mau jadi orang hebat itu cepat. Subhanallah. Memang begitu. Sehingga dengan kecerdasan yang mungkin sama dengan yang lainnya, bisa cepat kepada. Kenapa? Memang mereka punya kelebihan dari sisi ini. Subhanallah. Karena punya kelebihan, amalnya pun dilipatgandakan oleh Allah. Dan seperti itulah. Makanya kelebihan daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi lihat, jika mereka punya kesalahan juga, ayat lain punya kesalahan apa? Ya, mayyati min kunna bi fahsyatin bayyinah. Mereka melakukan satu kejahatan, satu ketidakbaikan, yudha'af lahal adab, akan dilipatgandakan. Jadi karena apa? Dia figur, dia adalah contoh. Lah kalau contoh beri contoh yang jelek, maka akan ditiru yang lainnya, maka akan ditambah oleh Allah. Na'udzubillah. Maka dari itu, jagalah nasabmu hai ahli bait Rasulullah. Jagalah nasabmu dan muliakan dirimu, muliakan nasabmu, muliakan Nabi Muhammad dengan cara menjaga perilaku yang baik. Jangan sampai mentang-mentang ahli bait lalu seenaknya melanggar. Tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan yang ketiga, jangan mengandalkan nasabmu. Ketahuilah, semuanya ini ada hisabnya di hadapan Allah. Nasabmu kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemuliaan ini akan menjadi kita nodai jika kita hanya mengandalkan nasab saja, ternyata kita tidak memuliakan Nabi. Loh, katanya kita bangga dengan Rasulullah. Kalau Anda bangga dengan Rasulullah misalnya, Anda wahai ahli bait, kalau Anda bangga dengan Nabi Muhammad, tentunya Anda bukan bangga sekedar bangga dengan nasab. Bangga dengan perilaku Nabi, bangga bisa niru Nabi. Masa bangga dengan nasabnya? Apa makna bangga dengan nasab kepada Rasulullah saja? Maknanya orang bangga nasabnya ke Rasulullah itu bangga karena dia nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak nyambung Rasulullah, tidak ada yang perlu dibanggakan di situ. Ya. Karena nyambung dengan Rasulullah, dan nyambung dengan Rasulullah itu maknanya juga ada yang lain, bukan sekedar nasab. Kalau memang Anda bangga dengan Rasulullah, tentu Anda akan bangga jika Anda bisa makan seperti makannya Rasulullah. Anda bisa berjalan seperti berjalan Rasulullah. Anda bisa berpakaian seperti pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maknanya. Kemudian yang lain yang harus diperhatikan bahwasanya keluarga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka punya ciri khas juga sangat dekat kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di antara mereka itu sangat dekat. Sehingga Sayyidina Ali pun memberikan putrinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan kemudian dan setelah seterusnya mereka terjadi kawin silang di antara mereka karena apa? Sahabat Nabi dengan ahli bait Nabi Muhammad kedua-duanya adalah asas di dalam Islam sehingga disebutkan dalam hadis sahih likulli syai'in asas segala sesuatu ada asasnya wa asasul islami dan asasnya Islam adalah mahabbatu ashabi Rasulullah cinta kepada sahabat Rasulullah wa mahabbatu ahli bait Rasulullah dan cinta kepada ahli bait Rasulullah sehingga nanti menjadi kaidah bahwasanya ciri akidah yang selamat adalah mencintai ahli bait Rasulullah yang kedua mencintai sahabat Nabi kalau hilang salah satunya pincang dan dia akan sesat ini dua-duanya. Kemudian setelah itu ada sekelumit kisah tentang Sayyidina Husain. Kita tidak akan cerita panjang karena sudah ini waktu ya. Yang jelas Sayyidina Husain adalah duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuhnya adalah penjahat besar. Yang membunuhnya adalah paling dolimnya orang dolim adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah orang mati syahid, Sayyidus Syuhada. Jadi gelar Sayyidus Syuhada bukan saja oleh sekelompok orang Syiah misalnya, akan tapi Sayyidina Husain milik kita. Sayyidina Husain adalah Imam kita, Imam Husain. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak tega saat melihat Sayyidina Husain. Rasulullah dalam keadaan khutbah, Sayyidina Husain di hadapannya langsung turun diambil. Aku tidak sabar dengan anakku ini. Diciumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicintai Rasulullah termatakan, "Inni uhibbu Husain. Allahumma ahibbahu ya Allah. Aku mencintai Husain." Allahumma ya Allah cintailah Husain wa habba man habbahu dan cintailah semua yang mencintai Husain Allah. Jadi Sayyidina Husain harus cintai. Maka yang menyakiti Sayyidina Husain menyakiti Rasulullah dan tempatnya di neraka Jahannam. Terjadilah setelah itu pembantaian kepada Sayyidina Husain dan keluarga beliau. Ketahuilah pembantaian ini terjadi pada masa itu ya tanggal tahun 61 Hijriah. Pembantaian terjadi di Padang Karbala di bulan Muharram seperti ini. Saat seperti inilah waktu itu Sayyidina Husain melakukan perjalanan yang pedih sekali. Meninggalkan Makkah. Pertama Madinah, dari Madinah pergi ke Makkah. Dari Makkah Sayyidina Husain melakukan perjalanan. Di hari-hari semacam ini, Sayyidina Husain bersama keluarga beliau dan bersama anak-anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah menuju ke Kufah waktu itu. Ingin menuju ke Kufah. Di perjalanannya ialah Sayyidina Husain ternyata di situ ditipu oleh orang-orang yang mengaku cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang membunuh Sayyidina Husain adalah mereka yang mengaku cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jelindah yang mengatakan cinta ahli bait, cinta Sayyidina Husain, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini semua akan ternyata hati mereka adalah berusta. Mereka lebih senang kepada kekuasaannya. Mereka lebih senang dengan pangkat sehingga mereka dengan lega membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kisah perlu yang kami jelaskan sekelumit saja. Terjadi pembantaian Sayyidina Husain, tidak bisa dipungkiri. Syammar ibn Jauzan yang memenggal leher Sayyidina Husain di bawah perintah yang bernama Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad bawah naungannya Yazid. Ini tidak bisa dipungkiri. Yazid, Ibnu Ziyad dan Syammar ibn Jauzan. Syammar ibn Jauzan adalah yang membunuh Sayyidina Husain yang mengangkat pedangnya lalu dipenggalkan ke leher Sayyidina Husain dengan bangganya memisahkan kepala Sayyidina Husain dari badannya. Allah. Cucu siapa ini? Cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah. Ada kesempatan masuk surga orang kayak begini terkutuk manusia kayak begitu itu. Kemudian apa? Ibnu Ziyad di bawah gubernur, beliau adalah gubernur. Penguasa di bawah naungan Yazid. Baik. Yazid adalah seorang pemimpin yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga di sini ada fitnah bahwasanya yang membunuh Sayyidina Husain adalah ahli sunnah wal jamaah. Memang benar yang membunuh Sayyidina Husain adalah di bawah pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi apakah bisa kita katakan yang membunuh Sayyidina ahli sunnah wal jamaah? Dari masa ke masa yang namanya pemerintah itu yang penting aku menang. Yang penting aku jaya. Yang penting ini ikut apa saja. Jadi contoh zaman negeri kita aja, kalau ada kejahatan apakah berarti pemerintahnya merestui? Kalau ada kejahatan dari pemerintah apakah itu adalah pendapatnya ulama? Tidak. Jadi keputusan Ibnu Ziyad untuk membunuh Sayyidina Husain adalah inisiatif dari dia dan bukan keputusan para ulama. Yazid, Ibnu Ziyad, mereka itu orang-orang kejam sehingga yang berbeda dengannya dari para ulama dipenggal lehernya. Dan selama ini mungkin kisah para sahabat Nabi dan ulama yang dipenggal lehernya banyak. Tak akan tapi semua kisah ini tertutup dengan kisah Sayyidina Usir mereka pada bungkam, tidak berani mengucapkan. Tidak berani, karena apa? Banyak-banyak yang dibunuh pada zaman itu. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah banyak dibunuh. Yang membela Sayyidina Husain dibunuh, yang membela Sayyidina Husain dibunuh, membela Sayyidina Husain dibunuh. Jadi mereka itu membunuh bukan atas nama agama, mereka atas nama kekuasaan. Memang mereka seolah mengatasnamakan lain ya, yes, mengatasnamakan agama. Sehingga diekspos setelah itu oleh kaum Syiah bahwasanya yang membunuh Sayyidina Husain adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah semuanya, mencintai yeah, Sayyidina Husain yeah, dan murka kita apa, dan kita akan marah kepada pembunuh Sayyidina Husain. Ibnu Ziyad terkutuk. Dan Yazid sendiri adalah bukan orang yang benar karena membunuh Sayyidina, membiarkan terbunuh Sayyidina Husain. Berbeda dengan ayahnya Muawiyah, kita tidak bersyarat dengan Muawiyah. Yazid, Yazid sendiri, Yazid adalah yang merestui, mendiamkan, membiarkan terbunuh Sayyidina Husain. Akan tapi apakah Yazid kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah? Enggak ada peduli dia pemabuk, dia main berbuat. Ini adalah Yazid, seorang pemimpin yang fasik, yang tidak kenal agama. Hanya waktu itu kebetulan dia berkuasa di kampung, di negeri ahli sunnah wal jamaah. Tapi keputusan dia adalah bukan keputusan ahli sunnah wal jamaah. Ini harus dipahamkan. Ahli sunnah wal jamaah mesti tahu sini. Kalau pengen tahu hakikatnya di mana, lihat di kutub sittah. Kita buku kita Bukhari, Muslim, bahkan sanjungan kepada Imam Husain. Apakah ada satu pun dari riwayat yang memperkenankan membunuh Sayyidina Husain? Ini semuanya sangat jelas. Makanya jangan tertipu oleh sebagian orang yang mengatakan yang membunuh Sayyidina Husain adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Tidak, yang membunuh adalah bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Memang iya, pemerintah saat itu adalah pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi lihat, pemerintahan fasik tidak kenal apakah itu ahli sunnah atau ahli bid'ah. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka menang, tetap percaya. Bukankah yang membunuh Imam Hasan adalah utusan dari Yazid? Sayyidina Hasan adalah dibunuh oleh seorang wanita yang dinikah oleh Sayyidina Hasan atas perintah Yazid. Yazid menyuruh, kalau kau bisa membunuh Hasan, kau akan aku nikahi. Setelah itu perempuan meracuni Sayyidina Hasan. Menikah, meninggallah Sayyidina Hasan karena racun. Dan wanita itu datang kepada Yazid minta untuk dinikahi. Yazid tertawa. Oh, cucu Rasulullah saja kau bunuh, apalagi aku nanti. Akhirnya ini, ya, ini Yazid punya rekayasa untuk membunuh. Jadi ini, memang dia adalah pemimpin. Pemimpin ahli sunnah wal jamaah di saat itu. Akan tapi pemimpin negara, bukan pemimpin agama. Maka harus dibedakan, lihat. Mohon maaf ya. Sekarang begini, kalau ada keputusan di Indonesia ini misalnya, Anda hidup di Indonesia, keputusan presiden yang melanggar, contohnya pelacuran ada, perjudian ada, apakah langsung Anda berkata bahasanya, ulama Indonesia mengizinkan yang namanya pelacuran dan mabuk-mabukan begitu? Tidak. Tidak, ini adalah keputusan negara. Negara yang tidak ada hubungannya dengan agama saat itu. Maka kita harus paham bahasanya, yang membunuh Sayyidina Husain adalah bukan ahli sunnati wal jamaati. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan. Dan semoga sahabatku dan kami semua semakin cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung ke pertanyaan yang sudah bertanya banyak sekali, alhamdulillah. Dari Jawa Tengah ya, dari Pati, ada sahabat Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui epi radio kecil, bang, kita menyapa dengan telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Anah di Sumber. Ibu Anah di Sumber. Silakan langsung bertanya kepada guru kita Bu Yahya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ya. Radionya dikecilkan dulu Bu. Maaf Bu Anah, ada feedback? Biar lebih terang. Radionya iya, silakan Ibu. Ibu, radio dikecilkan. Ya, itu apa? Radionya dikecilkan, sudah Ibu. Dikecilkan radionya. Radio di rumah, di rumahnya dikecilkan. Jadi suaranya ada feedback di sini, mantap. Ya, ya. Iya, silakan Ibu. Ini ada angkatan sebagian Allah. Halo. Iya, silakan langsung beri kepada Bu ya. Ada anggapan sebagian orang kan yang mengatakan bahwa ahli bait Rasulullah yang perempuan itu jika nikah dengan laki-laki biasa, maka nasabnya tidak akan nyambung lagi ke Rasulullah Bu ya. Tapi Bu ya kan tadi mengatakan juga masih nyambung gitu jika seorang perempuan yang nikah dengan laki-laki biasa itu menikah dengan perempuan biasa dan laki-laki biasa. Ketika ke anak-anaknya masih akan nyambung sih. Sudah cukup Ibu, itu aja. Ada lagi? Ada nanti ini. Ya. Tapi buat tema ya. Iya baik. Baik. Diharamkan memakai pakaian yang terlihatkan. Pelan-pelan itu gimana? Ini ada lagi. Pelan-pelan bagaimana? Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, diharamkan memakai pakaian yang terdapat gambar manusia atau hewan. Menggantungkannya, menjadikannya sebagai tabir atau menjualnya. Nah, hukum itu dikenakan untuk wanita saja. Ini juga. Baik. Udah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ana di Sumber. Cukup satu pertanyaan di line telepon. Dan mohon maaf ketika guru kita menjawab, sahabatku ya, kami tidak melihat di line telepon Anda. Baik, pertanyaan yang sangat bagus Ibu. Iya, yang pertama. Yang pertama harus paham bahasanya. Pernikahan seorang syarifah dengan orang biasa, ini di dalam madhab kita Imam Syafi'i dikatakan bahasanya itu tidak benar, tidak dibenarkan karena itu termasuk syarat luzum. Makanya di dalam pernikahan harus ada kufu. Seorang syarifah harus dengan sayyid. Namanya syarat-syarat luzum. Sehingga yang mengatakan syarat sah hanya madhab Imam Ahmad bin Hanbal saja, riwayat dari Imam Ahmad. Artinya apa? Diupayakan. Nah ini awas wahai para orang tua yang mereka punya nasab. Upayakan dan upayakan dan upayakan sebagai penjagaan kemuliaan nasab anakmu. Kemuliaan syaraf kemuliaan anakmu. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan sayyid. Ini harus Anda fahami ini. Difahami ini. Baik. Sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i bukan dikatakan tidak syah dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi lihat kalau memang orang tuanya sudah merelakan menjadi sah, akan tapi apakah sah itu sesuatu yang baik setiap yang sah? Jelas bagaimana menikahkan putrinya dengan seorang yang bukan syarif, tentunya dia adalah kehilangan kemuliaan ya. Mestinya dia seorang bapak rindu anaknya untuk dinikahi oleh seorang sayyid. Nah ini harus, makanya istilah kafa'ah. Kafa'ah itu syarat luzum. Kalau keluarganya mengizinkan maka jadi sah, itu adalah syarat luzum. Dan kalau lihat dalam kitab fikih semacam itu, ya madhab, kecuali madhab Malik langsung saja enggak, bukan syarat itu, bukan syarat kafa'ah di dalam asal nasab tidak syarat di sini. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah, termasuk madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kafa'ah ini harus. Dan kafa'ah ini adalah keserasian antara istri dengan suami. Ini adalah disepakati orang yang berakal semuanya. Kalau ada orang mengatakan para habaib itu ekstrim apa tidak mau menikahkan putrinya dengan orang biasa. Apa itu? Loh. Semua orang itu urusan kafa'ah ini adalah kesepakatan orang berakal. Jujur, seorang ratu saja bukan urusan sayyid ya. Seorang raja kira-kira kalau menikahkan putrinya sama tukang sapu atau orang sama-sama raja biasanya. Sama raja. Pedagang kaya dengan orang kaya. Semuanya begitu. Karena apa? Keserasian itu penting, itu disepakati orang berakal. Kalau ada orang berbicara tentang kafa'ah dikatakan enggak benar. Kafa'ah ini harus suatu yang umum. Semua orang yang berakal mempercayai tentang kafa'ah. Nah, kemudian jika terjadi pernikahan lah ini, memang dihimbau wahai para syarifah, sebisa mungkin engkau mencari sayyid yang benar tentunya berakhlak. Cuman jika ternyata terjadi pernikahan karena satu hal, atau mungkin saat itu mohon maaf seorang wanita keburu ingin menikah, takut tercumbul zina seorang syarifah ini, sehingga harus dinikahkan dengan seorang yang biasa, sudah terlanjur menikah misalnya, lalu punya anak bagaimana? Mereka mengatakan nasabnya putus dengan Rasulullah. Memang secara nasab putus, karena nasab itu kepada bapak. Akan tapi kemuliaan lewat ibu tidak. Namanya syaraf. Syaraf bukan nasab. Ulama mengatakan syaraf. Fala yanqati syarafuhu. Tidak terputus kemuliaannya. Kenapa kemuliaannya tidak terputus? Karena anak itu anaknya ibunya, kan juga? Iya. Apakah mungkin? Mohon maaf, seandainya yang bertanya adalah syarifah. Wahai yang bertanya, seandainya Anda seorang syarifah. Kemudian suami Anda orang biasa. Anak Anda itu anak suami Anda atau anak Anda? Anak dua-duanya kan? Dua-duanya. Baik. Apakah mungkin diputus kemuliaan dari diri Anda? Tidak mungkin. Tidak. Maka dari itu, sebagai orang di luar dari itu, kita tetap menganggap ini punya kemuliaan. Maka hormati dia. Karena dari sisi ibu, dia punya nasab kepada, punya syaraf, punya kemuliaan kepada Nabi SAW. Kalau nasab, ya terputus. Sebab nasab hanya laki saja. Nasab perempuan hanya satu, Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi kemuliaan tetap ada. Jadi putri malah. Jadi tetap nyambung kemuliaan melalui seorang wanita. Ini baik Ibu. Jadi mohon, ini ada dua masalah. Masalah kafa lain, masalah syarh, masalah nasab lain, masalah kemuliaan adalah lain. Baik. Baik, Bu. Jangan salah nanti keluar ekspos Bu Yahya mengatakan nasabnya orang wanita yang menikah dengan laki-laki biasa nasabnya nyambung. Nah, ini salah informasi dan sebenarnya tidak, nasabnya tetap kepada laki-laki. Akan tapi kemuliaan. Karena apa? Wanita itu melahirkan seorang anak, anaknya pasti nyambung dengan dia, mewarisinya. Kan begitu. Dan dia berbangga, ibuku adalah Syarifah. Tetap berbangga kan sang anak? Kalaupun bercerita, bapakku si orang biasa, tapi ibuku Syarifah. Dia berarti kemuliaan nyambung di sini. Tidak ada putus apa? Kesarofan. Nasab ya Allah alam. Baik, ya. Yang kedua, lagi yang kedua diharamkan pakaian yang bergambar manusia dan binatang atau binatang. Baik, masa ibu, masalah gambar ini bukan urusan pakaian saja ibu, sudah pernah kita bahas gambar itu ada yang pertama, gambar yang mutlak haram itu adalah gambar yang mujassam, patung itu haram kecuali untuk anak kecil dalam bentuk boneka. Kemudian gambar yang mutlak halal ibu, gambar yang tidak bernyawa, pepohonan, gunung dan lautan. Ini yang ketiga adalah gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa yang digambar secara utuh, ini ulama berbeda pendapat ibu. Sebagian mengatakan ini adalah haram, sebagian mengatakan ini tidak haram ya. Yang mengatakan haram itu, yang mengatakan tidak haram berhujjah Nabi Muhammad illa rahman. Jadi kemudian tahqiqul manat sudah kita sebutkan kemarin pembahasan kayaknya di benang merah atau bagaimana? Iya. Di benang merah sudah ibu mungkin kelewatan tentang gambar secara umum, bukan urusan baju bu, bukan baju, bukan saja atau bukan di tembok, bukan, ini berbicara tentang gambar secara umum. Jadi gambar ada yang di ulama berbeda pendapat adalah gambar itu tadi, gambar yang bernyawa yang dilukis oleh tangan seseorang, maka saat seperti itu apa, maka gambar itu menurut sebagian ulama adalah haram ya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Sebab yang diharamkan jelas yang Rasulullah mengatakan, nah, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Al-musawwirun itu siapa? Karena hadis sebelumnya adalah tentang hadis hadis tentang salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat di rumah sahabatnya tamatsil, patung-patung. Patung-patungnya siapa? Siti Maryam. Kemudian di saat seperti itu Rasulullah mendengar itu ada patung-patung di situ, Nabi Muhammad apa sahabat Nabi berkata, Nabi Muhammad inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirin. Jadi musawwirin adalah orang gambar patung. Makanya tadi saya sebutkan yang mutlak haram patung, yang mutlak halal gambar pepohonan, gambar lautan. Yang ada pun lukisan-lukisan itu ada ulama berbeda pendapat, tapi kebanyakan mengatakan adalah haram. Paling tidak itu jatuh kepada makruh yangnya. Kemudian setelah itu fotografi adalah bukan gambar yang dimaksud ini. Karena fotografi bukan membuat sesuatu yang baru. Karena fotografi itu hanya menyimpan sesuatu yang ada sesungguhnya. Anda masuk ke layar fotografi, ya kan? Setelah fotografi, layar itu disimpan. Setelah disimpan, dikeluarkan dalam bentuk printer kertas. Maka itu tidak membuat sesuatu yang baru. Maka fotografi tidak termasuk bab ini. Fotografi akan menjadi haram bukan karena zatnya, atau mereka haram karena sesuatu yang lain. Mungkin foto porno, foto yang membangkitkan syahwat, ya, itu menjadi foto haram. Menjadi haram. Kemudian yang lainnya adalah makanya dalam hal ini ulama-ulama India sana sangat keras. Biarpun fotografi menjadi haram karena syadud dara'i, bukan karena zatnya foto. Syadud dara'i itu adalah untuk menghindari daripada mengagungkan sesuatu yang digambar, karena orang-orang Hindu yang ada di sana itu biasa dengan gambar dewa dewi, patung gambar dewa. Karena kemana-mana tidak bisa bawa patung, maka dipotret, digambar, bukan potret, digambar yang bagus. Kemudian setelah itu dibawa kemana-mana sehingga ditaruh ditempelkan di tempat di samping di kamar-kamar masing-masing mereka untuk mengingatkan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Maka dari itu ulama India keras dalam urusan foto. Dimaklumi dalam hal ini. Ini di antara masalah gambar ibu. Jadi itu bukan laki perempuan sama ibu. Kalau gambarnya lukisan-lukisan itu, maka ketahuilah lukisan itu ada dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Ini ada pembahasan bisa ibu nanti mengambil printnya sama tentang gambar yang ada. Dibuat. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan menyapa sahabat Firdaus di Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bagaimana menyikapi habaib yang berpaham Syiah, sedangkan kita diwajibkan cinta kepada para habaib atau ahlul bait? Seperti seandainya kita diundang untuk hadir majelisnya, di sisi lain kita takut mengecewakannya. Terima kasih Bu. Subhanallah. Anda harus paham makna mencintai ahli bait. Mencintai habaib, cinta Anda itu harus Anda wujudkan dalam cinta, dalam kebenaran. Kalau seandainya ada seorang habaib mabuk-mabukan minta duit kepada Anda, lah kok Anda kasih, Rasulullah bakal marah. Iya. Kamu ini kurang ajar, cucuku kok rusak. Kan begitu. Mau mabuk kok kasih duit? Enggak. Anda harus menolaknya. Bahkan Anda harus mengingatkannya. Kalau Anda harus marah kalau bisa. Kenapa? Demi keselamatan, demi kebaikan mereka. Kalau ada seorang habaib mau makan racun, Anda biarkan atau tidak? Tidak. Kalau Anda melihat seorang habaib mau makan, Anda tahu makanan itu beracun. Kok Anda diamkan saja, akan Anda dimurkai Rasulullah. Ya. Cucuku makan racun, kau ya, biarkan. Sama di saat kita melihat habaib sesat, harus tambah cinta kita. Makna cinta bagaimana kita kembalikan? Kalau Anda diundang di majelisnya, kalau majelisnya mengagungkan syiar mereka, syiar macam itu, Anda haram datang kepadanya. Justru ketidakdatangan Anda itu biar jadi pelajaran buat beliau. Kenapa? Ini enggak benar, akhirnya enggak benar. Tapi kalau Anda datang, Anda membesarkan syiar mereka, berarti Anda menjerumuskan mereka. Anda hadir majelis yang menjerumuskan dia. Maka cinta itu tetap ada, tidak bertentangan. Lalu mengecewakan dia. Loh, mengecewakan itu adalah jika itu kebenaran, keinginan misalnya Anda diundang makan dalam keadaan baik-baik, bukan ada syiar urusan kekafiran, kesesatan. Kalau Anda diundang tidak mau, Anda kurang ajar. Tapi ini Anda menolak karena Anda ingin menyelamatkan dia. Mohon maaf, kalau orang dinasihati kadang-kadang pegel atau tidak? Pegel. Kadang-kadang tidak terima kan? Nah, Anda menasihati seorang habib, itu kewajiban Anda, kecintaan Anda juru nasihati. Bahkan mungkin Anda cubit kalau Anda merawat misalnya anaknya seorang habaib, hidup bersama Anda. Kalau putri Anda, putra Anda salah, Anda cubit, anaknya seorang habaib, waktu Anda cubit harus cubit. Cuma cubitnya jangan lebih daripada anak Anda. Kalau Anda mencubit lebih, Anda ada kezaliman di situ. Maksudnya Anda marahi, Anda tegur. Anda marah. Tapi marah Anda ini memang secara rohani menyakiti kan? Tapi sebetulnya marah Anda itu mengangkat mereka agar bisa kembali kepada Rasulullah SAW. Anda tidak perlu hadir majlisnya. Anda tidak perlu hadir. Kalau Anda bisa melarang orang yang hadir, agar habib itu sadar bahwasanya ini adalah sesat. Biar kembali kepada manhaj salafun saleh, manhaj para ulama-ulama radhiyallahu anhu, para habaib-habaib yang mereka adalah, khususnya para habaib di Hadramut, akidah mereka adalah jelas akidah ahli sunnati wal jamaah. Anda tidak boleh datang. Kalau Anda mendatangi beliau, maka Anda meracuninya. Apalagi semakin ramainya mereka, sebagai mereka tidak sadar dengan kesesatan mereka. Anda dosa dan akan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu, ya, terima kasih atas jawabannya dan kita harus break terlebih dahulu. Dan sahabatku, jangan kemana-mana, tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. Yeah. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBL Radio Kuil, inspirasi spirit hati. Saking betapa gampangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan doa pada saat itu, sanggup mentari adalah seperti kita mengasih uang receh kepada sekian miskin yang minta kepada kita. Kira-kira gampang tak? Allah lebih mudah daripada itu. Makanya barang siapa yang disibukkan dengan hal-hal dunia ini dan dia lupa berdoa dan minta kepada Allah, inilah orang yang rugi. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman serta menggali ilmu dinul Islam melalui dialog interaktif bersama para ustaz di pagi hari. Iman ada yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang sehari kita karena sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikasih cobaan yang sedemikian rupa, akhirnya kita menganggap Allah begini-gini yang masih aktif, sehingga turunlah iman kita. Jadi dengarkan dan ikuti Sambut Mentari setiap Sabtu dan Ahad jam 5.30 sampai dengan 7 pagi hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Dapatkan koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Hidup Indah Bersama Rasulullah, dialog ilmiah membahas tawasul dan ziarah kubur agar warisan menjadi barokah, mencari cinta di balik kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang akidah Syiah, mengenal bid'ah pemecah belah umat, mengenal apa dan siapa salaf dan salafi, benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam, dan masih banyak lagi. Dapatkan sekarang juga koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya di Sekretariat Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179 Blok Gudang Air Tendang Sumber Cirebon, atau hubungi 0231-333-8967 atau 081-615-670-212. Sahabatku, mari kita belajar membaca Al-Quran, Tajwid dan Seni Tilawah bersama Al-Ustaz Sulaiman dalam program Hikmah Qur'ani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. Dengarkan dan ikuti setiap Ahad malam Senin pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat dapat berpartisipasi langsung via telepon untuk membaca Al-Quran di udara. Hanya di Radio Gujirbon, inspirasi spirit hati. Radio Inspirasi Seperti Hati pukul 6.47. Baik, kita menyapa di line telepon 18 di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim baraka wa sahbi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Udin Kangjaya, Pak Udin di Kedawung. Baik, silahkan bertanya kepada guru kita Bu Yaya. Cukup satu pertanyaan saja yang ditanyakan karena di Facebook radioku ataupun SMS masih banyak yang belum kami sapa. Silahkan Pak Udin. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya mohon maaf ya karena ini jauh di luar tema, tentang sholat yang berjamaah dengan imamnya sering ngantuk itu gimana? Misalkan di akhir atau di awal si imamnya tuh sering ngantuk jadi sering lama gitu. Apa tindakan dari si makmum gitu? Baik. Baik, ada lagi? Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, langsung dijawab ya. Ya, sholatnya tetap sah saja. Karena selagi dia tidur tertidur dalam posisi dulu tidak membatalkan wudu, kecuali berdiri. Sekaligus sholatnya adalah sah dan kita pun boleh bermakmum dengannya. Kalau dia memang terus-terus ngantuk ya, kalau setiap sholat ngantuk ya kayaknya ya harus diganti dengan yang halus, dengan cara yang baik kalau setiap ngantuk. Cuman kalau ngantuknya kadang-kadang ya dimaklumi ya, namanya orang bisa saja ngantuk kan. Tapi kalau setiap sholat ngantuk ini sudah berlebihan, masa setiap sholat ngantuk? Atau mungkin tidak ngantuk, hanya mungkin kepanjangan saja, perlu diingatkan. Sebab memang ada yang tidak boleh berlebihan panjangnya. Ya, tahiyat yang pertama itu setelah tasyahud tidak cepat berdiri. Kemudian tahiyat yang kedua memang setelah selesai ditambah doa-doa seperti ala kadarnya segera salam. Itu anjurannya kalau menjadi imam itu tidak boleh panjang-panjang. Jadi kalau memang benar-benar dia itu adalah ngantuan ya, digantilah, jangan sampai merusak makmum. Dengan cara yang halus diusulkan, tapi sebelum mengganti paling enak adalah mengingatkan dan jangan ragu Anda dalam mengingatkan. Baik. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan silakan Kang Loji, ini disapa. Baik. Pertanyaan dari Radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat khair Bu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dalam penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sahbi. Al-Fakir mau nanya bagaimana sikap kita yang... apa ini? Dari ini ada di Habibzat Syahab Pontianak. Al-Fakir mau nanya bagaimana sikap kita yang baik terhadap satu golongan yang salah mengekspresikan cinta mereka kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari keluarga atau saudara terdekat kita masuk ke dalam golongan tersebut. Dan pertanyaan kedua, jika seorang syarifah yang telah menikah dan berumah tangga dengan seorang ajam selama beberapa tahun dan tiba-tiba ingin kembali untuk mendapatkan kesempurnaan nasabnya, maka ia ingin menikahi dengan seorang bait, maka apakah benar yang ia lakukan? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang sekelompok yang salah mengekspresikan tentang cinta kepada ahli bait. Dan ini harus dijelaskan seperti apa di dalam mengekspresikan cinta. Sebab mencintai ahli bait itu adalah terus-terus harus ditingkatkan. Tidak hanya sekedar kita itu misalnya memperhatikan anaknya, kita memperhatikan usahanya pun termasuk cinta ahli bait. Kita memperhatikan semuanya. Jadi semestinya harus ada kesalahan. Barangkali yang dimaksud adalah sekelompok yang mengatasnamakan cinta ahli bait, tapi yang salah. Tapi kalau mengekspresikan ahli bait yang salah itu misalnya apa, memberikan mabuk, minum-minuman dan sebagainya itu mengekspresikan cinta yang salah. Yang salah. Akan tapi kalau memang mengekspresikan cinta yang salah, cinta kepada ahli bait lalu memabuk dikasih. Nah, untuk bilah kadang mohon maaf ini, ada orang di luar ahli bait itu ada kedengkian. Ada kedengkian, kebusukan itu diam-diam mereka mau menjerumuskan, merusak halus. Maksudnya biar ahli bait tercemar. Allah, ini hukumannya besar di hadapan Allah. Ada memang diam-diam. Jadi mungkin dikasih, dia cari zina, dia cari mabuk, dia cari ini. Ini karena sudah kebusukan. Karena dari awal dendam. Jadi kalau sudah ketemu ahli bait, zina, tuh ahli bait. Oh, ini neraka orang ini. Jadi kalau memang mengekspresikan semacam itu sebenarnya bukan cinta. Kalau orang mencintai ahli bait, pasti dia akan ingin selalu ahli bait ini terjaga urusan dunianya, terjaga fisiknya, bahkan agamanya pun juga terjaga. Tapi barangkali yang dimaksud ada sekelompok akidah yang mengatasnamakan cinta ahli bait, tapi mereka salah. Cinta tidak, bukan cinta yang sesungguhnya. Mengaku cinta kepada Sayyidina Ali, merendahkan Sayyidina Ali menjadi pengecut. Mencintai Sayyidina Fatimah Az-Zahra, akan tapi ternyata salah dengan mendustakan orang-orang yang ada di sekitarnya yang memuliakan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Cinta Sayyidina Hussein, cinta Ahli Bait, akan tapi sampai salah berlebihan, sampai mengatakan mereka itu maksum. Maksudnya tidak benar. Memang Sayyidina Ali adalah ahli surga Sayyidina, akan tapi maksum itu gelar hanya untuk Nabi. Tujuannya apa? Untuk menjaga syariat Rasulullah. Sebab kalau nanti ada orang lain yang maksum, pangkatnya sama dengan Nabi, dia bisa membuat syariat baru. Kalau ini adalah mengekspresikan cinta yang salah. Ada sebagian tokoh misalnya Syiah misalnya mengatakan Imam 12 adalah maksum. Maksum itu apa? Tidak bisa? Tidak bisa. Dia bisa salah dan tidak bisa berdosa. Berarti omongannya pasti benar. Kalau sudah pasti benar dari Allah, lihat. Sama sebetulnya dia kayak membuat nabi baru. Mm-hmm. Nah, kalau ini mengekspresikan enggak begini salah, kita tidak boleh ikut pada. Nah, kalau kita punya saudara, lalu kok ikutnya atau mungkin dari ya, Habib Zaid sendiri barangkali ada yang kebawa mereka, Anda harus semakin gigih untuk membawa mereka kepada keselamatan. Ingat, di dalam Anda mengajak kepada kebaikan. Kalaupun Anda tidak berhasil, yang penting Anda sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Yang enggak benar kalau kita biarkan begitu saja. Baik. Terserah mau apa kita biarkan. Hati-hati, ini ada hisabnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha untuk mengembalikan, tentunya bil hikmah, dengan cara yang lembut. Kita berkomunikasi yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ternyata dengan lembut tidak bisa, dengan wajadil hubillati asan, ini ada dialog yang baik-baik. Setelah itu kita hajar ahli bid'ah, menghajar ahli bid'ah, tapi untuk kemuliaan, bukan memusuhi, tidak, agar mereka kembali. Bukan kita memusuhi. Itu sebenarnya. Makanya kata Habib Abdullah Bahrun, urusan mencintai ahli bait itu bukan basa-basi, ada di hatimu. Kalau memang tidak ada cinta, akan terbongkar suatu ketika. Jadi akan terbongkar suatu ketika. Jadi ada di hatimu itu kayak apa, sehingga dipikirkan seperti apa, begitu baik. Sehingga sampai ya kalau memang ada cinta kepada ahli bait, pasti dia akan menjaga ahli bait. Dan Anda sebagai ahli bait, karena Abim Syahab adalah termasuk ahli bait, Anda harus menjaga keluarga Anda, tanda cinta Anda. Sehingga wajib kuat, dan harus Anda pahami, harus dipahami semuanya, bahwa yang wajib mencintai ahli bait adalah semua manusia, bukan saja orang yang bukan ahli bait saja, tapi ahli bait harus lebih mencintai ahli baitnya. Ahli bait, bahkan ini lebih aula, lebih utama. Ada sebagian dipikir hanya orang luar saja harus mencintai ahli bait. Tidak, Anda sebagai ahli bait, kalau tidak cinta kepada ahli bait, maka tidak mendapatkan bagian kemuliaan di hadapan Rasulullah SAW. Karena ikrar dari Rasulullah SAW. Maka dari itu Anda berusaha untuk mendekatkan. Harus berusaha dan berusaha. Tidak ada hentinya. Kalaupun usaha Anda gagal, ketahuilah kegagalan di dunia bukan berarti kegagalan di akhirat. Sebab semua usaha akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita yang telah salah di dalam menikah, seorang wanita syarifah. Menikah ya, kemudian salah ya. Kemudian setelah itu dia menikah dengan seorang ajam yang bukan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketahuilah, dia telah melakukan kesalahan yang pertama. Baik. Karena dia telah melakukan kesalahan, dikhawatirkan kalau ada orang semacam ini, dia termasuk i'rad, berpaling dari nasab Rasulullah. Tapi kalau waktu menikah mungkin karena kebodohan karena ini. Yang bermasalah itu sampai ada orang, pernah suatu ketika kita ketemu dengan seorang syarifah, karena mungkin menemukan keluarganya atau memenuhkan habib yang kebetulan tidak baik, sehingga dia berjanji, saya demi Allah, sampai sumpah dia ngomong, saya tidak akan menikah dengan Said. Astagfirullahaladzim, takutlah kepada Allah. Ini seorang syarifah. Itu seorang syarifah. Ketahuilah, omonganmu termasuk ikrat, berpaling dari nasabnya Rasul. Dan hukumannya gede di hadapan Allah. Tanggung jawab. Jadi jangan berpaling. Nah, tapi dia enggak benar. Dia enggak benar, tapi yang lain masih banyak yang baik. Banyak, ya. Jadi Allah Maha Kaya. Ini. Nah, ini dilihat, kalau pernikahan dia itu dari berpaling dari nasab Rasulullah, maka harus diajari sekarang untuk cinta kepada nasab Rasulullah. Cuman kadang mereka itu karena mohon maaf, karena pergaulannya begitu saja, kadang pun tidak ngerti syarifah itu apa. Dia enggak ngerti Anda. Sampai suatu ketika itu tidak paham. Bahkan ada seorang sayyid tidak paham kalau dia itu sayyid. Sehingga karena dia tidak paham dirinya adalah punya nasab mulia, dia pun tidak mau memuliakan nasabnya, anaknya pun sehingga tidak dimuliakan. Sehingga kalau terjadi pernikahan begitu saja, ini sangat maklum kalau semacam ini. Berarti yang disalahkan adalah para ustaz dan gurunya tidak mengajarkan mereka kenal nasab ahli bait. Nah, atau mengenai dari kalangan ahli bait, maka kami ya, maka adanya robithah alamiah itu sangat bagus, sangat penting, ya. Bukan untuk memisah-misahkan, akan tapi perlu ditingkatkan kerjanya robithah alamiah ini adalah bukan saja menunggu orang yang datang, akan tapi mencari orang yang terdengar dia punya nasab, dikejar, kasihan mereka, agar diberi buku nasab itu. Karena apa? Agar mereka tahu. Karena kita menemukan ada orang yang tidak pernah ngurus yang demikian itu, padahal mereka punya nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini biasanya gara-gara tidak ada yang ngurus juga begini, sehingga dia nggak ngerti. Iya. Kepergaulannya sama orang Jawa yang di Jawa, Madura yang di ini, ya, mereka begitu saja menikah. Setelah itu mereka sadar, kemudian sudah punya anak 5 atau 4, akankah kita hancurkan pernikahannya? Tinggal kita banyak solawat, ngedekat kepada Rasulullah Sallam, lanjutkan. Kalau ternyata pernikahannya tidak indah, bolehlah nanti pisah, kemudian menikah dengan seorang sayyid. Akan tapi kalau semacam ini ya, bagaimana kita akan menyakiti anak-anaknya juga? Iya. Anaknya kan punya syaraf juga nasab. Biarpun bukan nasab, tapi anaknya kan juga bukan bapak ibu kan? Ibunya dengan bapaknya tidak ingin berpisah. Jangan sampai kita itu juga menyakiti. Kesalahan Anda sudah selesai. wahai Syarifah yang telah salah menikah, kesalahan Anda selesai, mintalah ampun kepada Allah dan semakin dekatlah kepada Rasulullah. Adapun pernikahan Anda, kalau sudah bahagia, lanjutkan, tidak ada masalah. Kenapa? Sudah terjadi ini. Nanti kalau kita memulai yang baru lagi, mohon maaf, subhanallah, bisa saja anak-anaknya menjadi broken, menjadi na'udzubillah, mau nanti akhirnya bisa menjadi benci kepada ibunya, ya kan? Benci kepada ibunya sendiri, berarti kita ngajari benci kepada ahli bait. Baru dipahamkan, ibu salah nak. Bukan maksudnya tidak harus ngomong gitu, berarti bapak insya Allah menikah dengan bapak. Enggak, dipahamkan saja ilmu, disekolahkan yang benar anak tersebut, insya Allah anak-anaknya juga bakal ngerti kebaikan. Tapi ibu itu tidak harus dia berpisah dengan laki-laki tersebut ya. Tidak harus. Akan tapi jika menemukan ketidaktentraman, ketidakbaikan, bolehlah pisah. Nah, apalagi menikahnya adalah begitu saja, bukan karena ikrot, bukan karena berpaling dengan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja. Jadi hati-hati dalam masalah sensitif. Banyak fitnah disebar gara-gara yang semacam ini. Baik, ya. Makanya kami pun berbicara masalah ini ya. Semoga Allah menjaga lidah kami dari kesalahan. Dan ketahuilah prinsip ahli bait adalah nomor satu. Karena apa? Itu adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, satu pertanyaan terakhir Bu ya. Dari SMS 8305. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan seluruh kru di dalam kemuliaan. Dari Zain di Madura, apakah seluruh Syiah itu sesat? Adakah Syiah yang masih paham dengan Sunni atau Ahli Sunnati wal Jamaah? Begini lah ya. Kalau sudah menjadi istilah di sebuah tempat, itu tidak usah ditanya tentang kesesatan misalnya. Kalau yang kita sebut Syiah di Indonesia selama ini adalah ya sudah sesat. Akan tapi kalau kita berbicara tentang Syiah di dunia, ya, misalnya Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Itu tidak sesat. Karena apa? Dia adalah sudah pakai hadis Bukhari Muslim. Dan juga mereka mengagungkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perbincangan tentang Syiah di dunia tidak bisa dibawa ke Indonesia. Lalu berkata, Syiah di Indonesia tidak sesat. Tidak, Syiah di Indonesia adalah Itna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Jelas. Syiah di Indonesia adalah Syiah Ja'fariyah, Syiah Itna Asyariyah, Syiah Imamiyah. Ya sudah, selesai. Jangan sampai nanti waktu kita ngomong Syiah itu ada yang benar, lalu ngomong menurut ini anak-anak apa pemalsuan, menurut Buya ada Syiah yang benar. Nah, padahal Syiah itu memang ada yang benar di dunia ini, ada Syiah yang benar, di antaranya adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah cuma ini ya, karena apa? Dia masih juga mengagungkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena fikihnya 3/4 adalah fikih 4 madhab. Nah, hanya akidahnya saja banyak cenderung pada Mu'tazilah. Sementara Mu'tazilah pun tidak dikafirkan menurut ahli sunnah wal jamaah. Baik, kemudian yang ada di Indonesia itu jelas mereka adalah Itna Asyariyah, Imamiyah, yang mengagungkan imam-imam, yang mengatakan imam mereka adalah maksum. Ini, jadi tolong, jadi memang ada Syiah yang benar, tapi yang mana? Dan kata Imam Syafi'i, kalau memang orang yang disebut Syiah itu adalah mencintai ahli bait, saya akan jadi Syiah hari ini. Jadi kalau mencintai ahli bait disebut Syiah, saya Syiah. Saya pun Syiah hari ini, kami yang ngomong juga Syiah. Syiah itu orang Syiah, kalau memang Syiah itu adalah cinta ahli bait. Tak akan tapi cinta ahli bait itu bukan ciri khas Syiah. Kita semua ahli sunnah mencintai ahli bait Rasulullah SAW yang kita bahas kesempatan ini. Baik, memang ada Syiah yang benar, tapi kok kebetulan bukan yang kita bahas di Indonesia. Syiah yang benar kalau Anda di Yaman, berbicara dari Zainah, Habib Abdurrahman As-Senggam yang punya Soburkam, mereka beliau sudah mengatakan bahwasanya hanya salah satu madhab yang benar yang tidak pernah diperhitungkan di dunia ini adalah madhab Syiah Zaidiyah. Tidak pernah diekspos, padahal madhab ini adalah benar. Sehingga selama ini hanya kita 4 madhab saja ya. Beliau dalam keburukan menjelaskan beliau adalah seorang alim besar, alim besar pada zamannya, yang beliau bisa mentakib tufahnya Ibnu Hajar dengan tambahan-tambahannya yang cukup luar biasa. Beliau juga memasukkan bahasanya Syiah Zaidiyah adalah termasuk madhab mu'tabar, karena secara akidah, secara fikih adalah 3/4 madhab seperti madhabul arba'ah. Ada sisanya lah tambahan ijtihad. Kemudian mereka bersandar kepada musnad Imam Zaid bin Ali, dan mereka punya sarah, kita juga punya sarah-sarah musnad Imam Zaid bin Ali yang sungguh luar biasa, yang masya Allah. Dan ternyata surahnya, sarahnya itu adalah qala Rasulullah, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya, karena memang tidak beda kita dengan mereka. Dan kami berdampingan baik. Dan Syiah Zaidiyah sendiri merasa bahasanya kami itu dimusuhi. Kami sangat dekat waktu di sana itu, karena kami juga mendapatkan buku dari mereka atau diaman. Beliau berkata bahasanya kami itu main serba salah. Kami dimusuhi dua kubu. Kubu apa? Kubu yang Wahabi dan kubu Syiah Ja'fariyah. Jadi mereka juga dimusuhi oleh Syiah Itna Asyariyah satu sisi. Satu sisi lain kaum Wahabi juga memusuhi mereka. lain. Ya kayak kita yang di sini ahli sunnah wal jamaah ini, lihat Syiah Ja'fariyah tidak dengan kita, kemudian orang-orang yang benci tawassul dan sebagainya, benci kepada Maulid Nabi juga tidak dengan kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan masalah ini ya. Jadi ingat, kalimat Syiah ada yang benar bukan harus dibawa ke Indonesia. Kalimat ini, kalimat ini secara umum di dunia ya. Atau kita bicarakan di Yaman. Kalau di Indonesia, pokoknya kalau sudah Syiah mengatakan Imam 12 itu Imamiyah, Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah, sudahlah selesai. Karena mereka akan berpegang kepada kitab-kitab yang kerjaannya menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Dan silakan dikali kesempatan tutup dengan doa ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijauhkan daripada fitnah di seputar ini semuanya. Jangan sampai kita terjerumus seperti sebagian orang telah terjerumus mengatasnamakan cinta ahli bait, akan tapi mereka ternyata menodai ahli bait, atau terjerumus kepada orang yang membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terjerumus kepada orang yang membenci ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan ini semuanya, semoga kita mengerti kewajiban-kewajiban kita kepada ahli bait, dan para ahli bait pun mereka mengerti akan keberadaan mereka, tentang kemuliaan mereka, dan mereka sekian menjaga. Kalau mereka menjaga, maka sungguh sangat membantu bagi yang lainnya untuk mencintai mereka, sehingga hidup kita indah dengan cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, sahabatku ya, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bertanya di line telepon, SMS dan di Messenger dan FB Radio Cirebon, sahabat. Sahabatku, mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kami jawab ya, namun banyak juga pertanyaan yang sudah terwakili tadi, dan untuk pertanyaan di luar tema, mohon maaf tidak bisa kami jawab, sahabatku ya. Dan sahabat, ikuti program selanjutnya yaitu Fit and Fresh bersama Bang Kaizen ya. Tentang berbagi informasi dari dalam dan luar negeri, berbagi tips, kemudian juga lifestyle ya sahabat ya, seputar gaya hidup, tips sehat dan lain-lain. Baik Kang Haji, kita harus pamit dari ruang dengar. Baik, kita tetap dengan doa kuartil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.